أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يمنى وقال لهما مجيبا لطلبتهما. Maka Nabi Yusuf berkata, menjawab pertanyaan kedua orang tersebut. Mujiban li talabatihima, dalam rangka menjawab permintaan keduanya. La ya'tikuma tu'amun turzaqanih illa nabba'tukuma bita'wilih oblayatiyakuma. Tidak akan datang satu makanan pun yang kalian diberikan rezeki dengannya, melainkan aku akan mengabarkan takwilnya kepada kalian berdua. Qabla ya'tiyakuma, sebelum kalian berdua diberikan makanan ya tersebut. Ai faltatma'inna qulubakuma, faltatma'inna qulubukuma. Waltatma'inna qulubakuma, ya hendaknya hati-hati kalian berdua merasa tenang, jangan khawatir, pasti ada jawabannya. Fala ya'tikuma ghadaukum aw asha'ukum aw ma yaji'u ilaikum illa nabatukum bi ta'wil qabla ya'tikum. Makanya kata Nabi Yusuf kepada kedua orang tersebut, jangan khawatir, enggak sampai makan siang atau makan malam yang datang kepada kalian berdua, melainkan sudah aku takwilkan mimpinya untuk kalian berdua. Ya, wala ala Yusuf alaihi salatu wassalam qasada ayyadhuhuma ila al-iman hadhil halah. Hadhil halah lati badat hajatuhuma ilaihi liyakun anja lidawati wa aqbal lahuma. Mungkin bisa saja ada kemungkinan. Kenapa ditunda jawabannya? Ini kan ditunda. Biasanya langsung dijawab, ditafsirkan mimpinya. Tapi ini seolah-olah tertunda jawabannya oleh Nabi Yusuf. Mungkin, kata Imam Sa'di rahimahullah, mungkin bisa saja ditunda jawabannya sebelum makan malam atau makan siang. Ada maksud yang diinginkan oleh Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam. Apa maksud tujuannya? Untuk mengajak keduanya kepada iman, mengimani keadaan ini, yang mana keduanya diajak oleh Nabiullah Yusuf alaihissalatu wassalam untuk beriman. Ini pertama. Yang kedua, supaya dakwahnya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam lebih bisa diterima. Wa aqbal lahuma. Kenapa enggak langsung dijawab ya? Keadaannya memang seperti itu. Keadaannya, situasi dan kondisinya mengharuskan seperti itu. Maka dzalikuma mimma 'allamani rabbi, yang demikian itu kenapa ditunda? Takbir mimpi, tafsir mimpi. Ya. Takbir yang aku akan mentafsirkannya, mentakbirnya kepada kalian berdua adalah mimma 'allamani rabbi, adalah ilmu yang Allah berikan kepadaku oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza min 'ilmillah, Ini adalah ilmunya Allah. Kalau tabir mimpi ya enggak sembarangan, susah. Kalau yang enggak bisa, jangan main-main. Ya, kalau yang tidak faham, jangan main-main. Dan juga kalau bukan orang yang muhsin, orang yang berbuat ihsan, juga enggak akan bisa. Tapi sebenarnya bukan hanya ihsan, tetapi ini adalah ilmu anugerah dari Allah. Kenapa? Ya ini. Kata Nabi Yusuf, "Hadzalikuma mimma 'allamani Rabbi." Yang demikian itu adalah ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Ya. Ya kalau mau ya minta kepada Allah, berdoa, "Ya Allah, fahamkanlah aku di dalam mentakbir mimpi, mentafsirkan mimpi." Ya bisa saja. Bisa, kenapa tidak bisa? Karena Allah sudah memberikan, menganugerahkan kepada hamba-hambanya, ya minta. Nah, sebagaimana Nabi Sulaiman meminta kepada Allah bahwa kerajaannya jangan sampai diberikan kepada orang yang setelahnya. Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'd. Tidak pantas setelahku diberikan kepadanya kerajaan ini. Kerajaan apa? Kerajaan apa? Hah? Kerajaan bangsa jin. Ya, kerajaan yang bisa menundukkan apa? Seluruh bangsa jin, bahkan jin ifrit juga tunduk kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Permohonan, permintaan dikabulkan oleh Allah. Sebagaimana Nabi Yusuf minta, mohon. Ya. Permohonan-permohonan seperti ini ya boleh-boleh saja. Selama dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah. Ya, permasalahannya dia mau berdoa tidak, dia mau memohon kepada Allah tidak. Kadang zaman sekarang, ya jangan-jangan boro-boro misalkan banyak doa, ya, sholat lima waktu aja susah. Sholat lima waktu aja susah zaman sekarang. Ya, lebih-lebih minta ilmu-ilmu yang seperti ini. Yang kaitannya dengan anugerah dari Allah. Nah, karena kata Nabi Yusuf di sini, mimma 'allamani Rabbi, ai hadza min 'ilmillah. Ini tabir mimpi ini adalah ilmunya Allah. 'Allamanihi wa ahsana ilayya bih. Allah lah yang mengajarkan tafsir mimpi ini kepadaku. Wa ahsana ilayya bih. Dan dialah Allah yang telah berbuat ihsan kepadaku dengan tabir mimpi ini. Dalika yang demikian itu, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa bil akhirati hum kafirun. At-tark kama yakunu lid-dakhil fi syai'in thumma yantaqilu an. At-tark itu meninggalkan. Kama yakun lid-dakhil fi syai'in. Orang berada dalam satu rumah, misalkan dia tinggalkan kemudian dia pindahkan. Itu makna tark yang pertama. Makna tark yang kedua ini. Yakun liman lam yadkhul fi aslan. Bagi orang yang tidak pernah memasuki pada tempat tersebut sama sekali. Faham gak ini? Ada dua makna tark di sini. Ini taraktu millata qaumin. Sesungguhnya aku meninggalkan sekte agama suatu kaum. Jadi meninggalkan kalau bahasa Indonesia ya meninggalkan mafhum. Tapi tark Ini ada dua makna. Faham enggak? Makna yang pertama kata Imam Sa'd rahimahullah, atar kama yakunu lid-dakhil fi syai, tsumma yantaqilu an. Tark maknanya dia sudah masuk, kemudian dia pindah lagi. Ini tark, meninggalkan. Makna yang kedua, ya, kata Imam Sa'd rahimahullah, dia memang tidak masuk sama sekali pada tempat itu, pada agama itu. Paham enggak? Di sini kaitannya dengan ucapan siapa? Nabiullah Yusuf alaihissalam. Ini taraktu, aku meninggalkan. Paham enggak? Meninggalkan kan ada beberapa kemungkinan. Yang tadinya masuk, kemudian dia tinggalkan. Ini at-tark di sini. Meninggalkan. Meninggalkan at-tark makna yang kedua, yakunu liman lam yadkhul fihi aslan. Memang maknanya Nabi Yusuf belum pernah mengikuti sekte agama tertentu. Paham enggak? Paham ini? Hah? Nah, di sini Al-Imam Sa'di rahimahullah memberikan dua makna. At-tark kama yakunu lid-dakhil fi syai'in thumma yantaqilu an. Orang yang sudah masuk satu rumah, satu wilayah atau satu agama, sudah masuk ke situ, thumma yantaqilu an, kemudian pindah dari daerah tersebut, dari rumah itu atau dari agama itu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua memang enggak pernah masuk sama sekali itu tark. Artinya Nabi Yusuf tidak pernah apa? Memasuki agama atau sekte tertentu ya, dari kaum yang sebelumnya. Kaum la yu'minuna billah. Kaum yang mereka tidak pernah beriman kepada Allah. Wahum bil akhiratihum kafirun, dan mereka kafir terhadap hari akhirat, hari kiamat, hari kebangkitan, hari kiamat. Kafir. Sehingga enggak, tidak boleh dikatakan inna Yusuf kana min qablu ala ghair millati Ibrahim. Ya. Tidak boleh. Ya, sungguhnya Yusuf dulunya bukan di atas agama Ibrahim. Paham kan? Makanya Nabi Yusuf di sini mengatakan wa tabatu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, dan aku mengikuti milahnya, agamanya nenek moyangku, ayahku, yaitu siapa? Ibrahim, Ishaq, Yaqub. Suma basaratil kalmillah biqol makana lana annu syirika billah min syai. Milahnya Nabi Yusuf, agamanya Nabi Yusuf apa? Ditafsirkan, dijelaskan rinci lagi di sini. Ya. Makana lana, tidak pantas bagi kami annu syirika billah, menyekutukan Allah sedikit pun, min syai, sedikit pun. Bal nubaridullah bitauhid. Bahkan kami mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam tauhid rububiyah, uluhiyah, asma sifat. Nukhalis lahuddin wal ibadah. Mengikhlaskan ibadah hanya milik Allah saja. Dzalika min fadlillah 'alaina wa 'alan nas. Yang demikian itu adalah keutamaan dari Allah yang Allah berikan kepada kami dan kepada manusia. Ai hadza min afdhal minanihi wa ihsani wa fadli alaina. Ini merupakan anugerah yang Allah berikan, keutamaan yang Allah berikan kepada kita. Wa ala man hada Allah kama hadana, dan kepada orang yang diberikan hidayah oleh Allah sebagaimana memberikan kepada kami. فَإِنَّهُ لَا أَفْضَلَ مِنَّةِ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ بِالْإِسْلَامِ وَالدِّينِ الْقَوِيمِ. Karena tidak ada yang paling afdal, anugerah yang paling afdal, melainkan Allah berikan kepada hambanya agama Islam yang lurus. Faman qabila wa qadalah wa hadduhu, maka barang siapa yang menerima agama Islam yang lurus, maka itulah bagian yang besar untuk dirinya. Wa qad hasala lahu akbarun ni'am wa ajallul fadail. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi telah menerima kenikmatan yang besar, kenikmatan yang paling mulia. Naam, dengan kenikmatan yang sangat besar yang Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin aktsarun nas la yashkurun, akan tapi kebanyakan dari manusia tidak mau bersyukur. Tidak mau bersyukur kepada anugerah tersebut, kepada hidayah tersebut. Sudah dikasih hidayah, sudah dikasih nikmat, tapi enggak mau bersyukur. Ini hati-hati, bahaya. Ya, bahaya, bahaya. Waliyadzubillah. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah rabbil alamin.